Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan risalah fi al-qawaidil fiqhiyah li al-Syeikh al-Allamah Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita akan membacakan bait yang ke-29 dari buku ini. Beliau mengatakan, mu'ajilul mahzuri qabla anihi qad ba'a bil khusrani ma'a hirmanihi. Mu'ajilul mahzuri qabla anihi. Mu'ajilul mahzur, seorang yang tergesa-gesa, ya, melakukan sesuatu yang mahzur. Naam. Qabla anihi, sebelum datang waktunya. Dia ingin bersegera mencapai sesuatu dengan melakukan yang haram. Qad ba'a bil khusran. Sungguh orang ini telah kembali dengan kerugian, dosa, rugi. Ma'hirmanihi, di samping dia juga tidak mendapatkan apa yang dia cita-citakan dan dia harapkan. Naam. Ini salah satu kaidah, ya, dari qawaid fiqhiyah. Mu'ajilul mahzuri qabla anihi qad ba'a bil khusrani ma'hirmanihi. Bait ini mengisyarahkan atau menjelaskan salah satu qawaid yang bunyinya, kata beliau, hadza makna qaulihim, inilah ucapan mereka para fuqaha, man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Siapa yang ista'jal, siapa yang tergesa-gesa, syai'an, mendapatkan sesuatu, yang sesuatu ini sebenarnya akan menjadi hak dia. Dia tergesa-gesa. Ya. Qabla waktihi, sebelum waktunya. Ya. Dan tergesa-gesanya ini dengan melakukan yang haram. Uqiba bihirmanih. Dia akan dihukum dengan dia tidak mendapatkan apa yang dia cari itu. Naam. Dengan contoh insyaallah akan menjadi jelas, ya. Wa hadza 'amun fi ahkamid dunya wal akhirah. Ini bersifat umum. Baik terkait dengan hukum-hukum di dunia atau juga hukum-hukum di akhirat. Wa yadkhulu fiha masail katsirah. Dan masuk ke dalam kaidah ini masalah yang sangat banyak. Ya. Baik, masuk ke dalam kaidah ini masalah yang sangat banyak. Baik, kita lihat contohnya ikhwan. Minha. Idza qatala muwarrisahu. Jika ada seorang membunuh muwarrisnya. Yang membunuh ini berarti waris, ahli waris. Ya. Misalnya seorang keponakan, ya, keponakan laki-laki, ya, hidup bersama dengan pamannya, amnya. Pamannya sudah tua, kok enggak mati-mati. Ya. Kalau pamannya mati, dia jadi ahli waris. Ya. Mungkin menjadi ahli waris tunggal karena dia sebagai asobah. Taib. Ditunggu kematian pamannya, enggak mati-mati, akhirnya dia bunuh pamannya. qatala muwarrisahu. Taib, dengan sebab dia membunuh, maka dia justru yuhram al-miras, diharamkan apa miras. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, laisa lilqatili minal mirasi syai', laisa lilqatili minal mirasi syai'un. Naam, tidak ada bagi seorang yang membunuh harta warisan dari orang yang dibunuhnya. Naam, ini hukumannya. Dia telah tergesa-gesa, istajala syai'an, dia tergesa-gesa untuk dapat warisan. Dengan apa tergesa-gesa? Biqatli muwarrisih, dengan membunuh muwarisnya. Harapannya dia dapat warisan karena dia calon pewaris tunggal. Namun dengan dia membunuhnya, uqiba bihirmanihi, uqiba bihirmanihi, dihukumi atau dihukum dengan dia tidak mendapatkan warisan. Laisa lilqatili minal mirasi syai'un, dia tidak mendapatkan apa? Warisan sedikit pun. Naam. Baik, sebelum kita lanjutkan ikhwan, ya, ada sebuah pertanyaan. Orang yang membunuh ini, dia tidak mendapatkan warisan dari orang yang dibunuhnya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis ini atau kaidah ini, ikhwan? Dalilnya adalah hadis, bukan kaidah. Nah, jadi kaidah itu datangnya belakangan. Kaidah itu datangnya belakangan. Ada masalah, ada hukum, terkumpul, ya, untuk memudahkan dan untuk lebih memahami ahkam yang banyak ini, muncullah apa? Kaidah. Kaidah, man ista'jala syai'an qabla waqtihi, ay qabla awanih, uqiba bihirmanih. Taib. Jadi ketika ada seorang pembunuh membunuh ahli warisnya, dia tidak mendapatkan warisan. Mahwad dalil, dalilnya adalah hadal hadis, hadis ini. Nah, ini salah satu kasus. Demikian pula kalau seorang membunuh orang yang mewasiatkan, au man ausa lahu bi syai', ada seorang, ya, mewasiatkan, nanti kalau saya mati untuk fulan sekian. Dia bukan termasuk dari ahli waris, ya, karena kalau ahli waris kan tidak berhak mendapatkan apa? Wasiyah. Fala wasiyata liwarisin, fala wasiyata liwarisin, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Taib, dia butuh uang. Kalau ini nunggu mati, saya kapan dapatnya? Wasiat itu tidak tahu kapan. Nah, jangan-jangan saya dulu yang mati. Maka dia bunuh ini orang. Sama juga ikhwan, dia tidak mendapatkan apa yang di, ya, wasiatkan untuknya. Naam. Au qatalal abdu al-mudabbar sayyidah. Atau seorang hamba budak, yakni budak mudabbar. Budak mudabbar adalah budak yang dijanjikan kebebasannya setelah kematian sayyidnya. Misalnya saya punya budak, ya, kemudian saya katakan kamu hur, kamu bebas, kamu merdeka kalau saya mati. Ya. Taib, dibuat perjanjian barangkali tertulis. Ini namanya al-abd al-mudabbar. Budak yang mudabbar. Dari kalimat dubur. Mu'akharu syai', bagian belakang sesuatu. Yakni dia akan menjadi bebas dengan berakhirnya kehidupan apa? Tuannya. Ini namanya al-abd al-mudabbar. Naam, al-abdu al-mudabbar. Dia tergesa-gesa untuk merdeka. Karena kemerdekaan dia digantungkan dengan apa? Kematian tuannya. Faqatala sayyidah, maka dia pun membunuh sayyidnya, membunuh tuannya. Maka syariat menghukumi dia tidak merdeka, tetap menjadi budak. Jadi orang-orang ini ikhwan, man qatala muwarithah au qatala man awsalah au qatala sayyidahu fa innahu yuhramul miras wa yuhramul wasiyah wa yuhramul itaq. Dia tidak mendapatkan warisan, yuhramu minal miras wa yuhramu minal wasiyah wa yuhramu minal itaq. Tidak jadi merdeka, tidak jadi dapat wasiyah, tidak berhak mendapatkan mada miras. Taib. Demikian pula ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, masalah berikutnya, masalah Rabi'ah yang disebutkan oleh beliau, wa minha al-mutalliq fi maradi mautihi. Seorang laki-laki yang menceraikan istrinya di saat sakit, marad mautih. Ini dalam pembahasan mata ilmu waris ya. Nah, kita mengetahui bahwasanya suami dan istri masing-masingnya mendapatkan apa? Warisan dari pasangannya. Seorang suami mati, maka istrinya berhak mendapatkan warisan. Taib, muskilahnya ketika di saat menjelang kematiannya seorang suami menceraikan istrinya. Taib, menceraikan istrinya. Dan ini pembahasannya cukup berinci, sudah kita bahas ikhwan. Ada talak roji'i, ada talak bain. Naam. Taib, sudah kita bahas, antum murojaah lagi. Namun di antara pembahasan itu adalah ketika seorang laki-laki menceraikan istrinya fi maradi mautih. Di saat mati menjelang atau di saat sakit menjelang kematiannya. Fa inna zaujatahu tarisu minhu wal kharajat minal iddah. Ya. Istrinya tetap mendapatkan warisan meskipun telah keluar dari iddah. Kenapa demikian? Karena di situ ada syubhat. Suaminya ini ya menceraikan karena tidak ingin istrinya dapat apa? Warisan. Naam. Maka dia tergesa-gesa. Man istajala syai'an. Ya. Qabla awanihi uqiba bihirmanih. Ini suami istajal. Dia punya tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya mengharamkan istrinya dari apa? Warisan. Tujuannya mengharamkan. Maka dia segera cerai. Mungkin karena ya dia apa namanya benci dengan istrinya atau lebih suka pada istri yang kedua misalnya, dia cerai yang pertama. Fi maradi mautih. Ya. Apa cita-citanya, apa tujuannya? Mengharamkan istrinya dari apa? Warisan. Naam. Uqiba bihirmanih. Justru sebaliknya. Muamalahnya sebaliknya. Tetap istrinya dia apa? Diberi. Tetap istrinya diberi. Naam. Karena di situ ada syubhat. Kenapa dia melakukan talak di situ? Ya, karena dia dalam keadaan maradul maut, kemudian dia mencerai istrinya. Ada syubhat di situ. Tidak semestinya, tidak seharusnya orang ini menceraikan istrinya. Taib. Ini di antara contoh ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah. Wa kadzalika fi ahkam. Demikian pula fi ahkam. Faman labisa al-harir fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Wa man syariba al-khamra fid dunya lam yashrabhu fil akhirah. Barang siapa yang memakai pakaian sutra bagi kaum laki-laki, kan haram bagi laki-laki, fid dunya, di dunia. Disebutkan dalam hadis, lam yalbashu fil akhirah, dia tidak akan memakainya di hari kiamat. Kenapa? Karena dia istajala, dia tergesa-gesa, istajala syai'an. Kita boleh memakai harir kapan? Nanti, pada hari kiamat. Lam tasta'jil. Jangan tergesa-gesa. Nah, jangan tergesa-gesa. Khamr juga haram bagi kita di dunia ini. Nanti di akhirat. Nah, ada khamr yang diminum oleh seorang muslim fil jannah. Taib al-zahab, wal-fiddah, wal-khamr. Faman labisal harir fid dunya, barang siapa yang memakai sutra di dunia, lam yalbashu fil akhirah, dia tidak akan memakainya nanti pada hari kiamat. Waman syaribal khamra fid dunya, lam yashrabuhu fil akhirah. Dan barang siapa yang meminum khamr di dunia, istajala syai'an, dia tergesa-gesa. Uqiba bihirmanihi. Hukumannya ya, diharamkan dia nanti di akhirat, tidak minum ada khamr. Uqiba bihirmanihi. Wabillahi taufiq. Wa kama annal muta'ajjil lil mahdzuri yu'aqab bil hirman, sebaliknya juga demikian. Sebagaimana orang yang tergesa-gesa ya. Taib. Dengan menempuh sesuatu yang haram, dihukumi dia tidak mendapatkan apa yang dia cita-citakan, maka sebaliknya juga sama. Faman taraka syai'an lillah tahwa nafsuhu awadahu Allah khairan minhu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, padahal sesuatu itu dia ingini, sesuatu itu sesuai dengan hawa nafsunya, taib, maka diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Naam. Sebaliknya, ada sesuatu yang haram di hadapannya, dia tinggalkan, maka diberi oleh Allah balasan sebaliknya. Apa sebaliknya? Kebaikan. Awadahu Allahu khairan min, Allah Subhanahu wa taala akan gantikan yang lebih baik untuknya fid dunya wal akhirah. Taib. Faman taraka ma'asiyallah wa nafsuhu tashtahiha, barang siapa yang meninggalkan kemaksiatan kepada Allah sementara jiwanya sesungguhnya menginginkannya, awadahullahu imanan fi qalbihi, Allah akan ganti untuknya, beri balasan untuknya imanan, keimanan fi qalbihi, dalam hatinya, wa sa'atan wa insirahan, kelapangan dada ya, lapangnya jiwa, wa barakatan fi rizqihi, keberkahan dalam rezekinya, wa sihatan fi badanih, kesehatan pada badannya, ma'a malahu min sawabillahi alladhi la yuqaddir ala aw la yaqdir ala wasfihi, bersamaan juga dengan apa yang Allah telah siapkan untuknya berupa sawab, balasan-balasan yang tidak mungkin mampu seorang untuk mensifatinya. Wallahul musta'an. Naam. Ini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, satu bait. Naam. Yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullah, ya. Mu'ajilul mahdhuri qabla anihi qad ba'a bil khusrani ma'hirmanihi. Di bawah kaidah ini terkumpul masail yang cukup banyak, ya. Masail yang cukup banyak dalam bab al-wasiyah, dalam bab al-itq dan yang semisalnya. Alhamdulillah kita telah membaca apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan juga bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk antum semuanya. Wassallallahu wasallam ala abdika wa nabiyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.